mati, amung ngono ing lati. Rasa sayangmu sudah pergi, tak menghiraukan aku lagi. Kukeno tandolane hati, hatiku selalu menjauh akan, semoga Tuhan.